song, ja. Abis ini nyanyi bareng-bareng ya, di samping foto-foto. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng, spesial untuk sayang-sayangku yang sudah hadir pada malam hari ini. Bareng-bareng yuk. Katamu cemburuku, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku, sana, sana. Terima kasih Nela Karisma yang sudah hadir memberikan segala apapun warna persembahan.